Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخر الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشار الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد ditegakkannya syariat Allah Subhanahu wa taala di muka bumi itu juga merupakan sebab kemakmuran manusia, di mana ketika mereka bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala mereka juga ittiba mengikuti jalan dan tuntunan dari Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah subhanahu wa ta'ala akan menurunkan rahmah, menurunkan barokahnya. Wa'adallahu alladhina amanu minkum wa'amilu salihati la'istakhlifannahum fil ardh kama istakhlafal ladina min qablihim wa layumakkinanna lahum dinahumul ladhi irtadha lahum wa layubaddilannahum min ba'di khawfihim amna. Allah Subhanahu wa taala menjanjikan bagi orang-orang yang beriman, berarti bertauhid kepada Allah, di antara kita, di antara manusia, dan beramal saleh. Kita tahu yang namanya amal saleh itu amal yang sesuai dengan tuntunan Rasul Sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah subhanahu wa ta'ala akan menjadikan mereka khalifah di muka bumi sebagaimana generasi terdahulu. Walayumakkinanna lahum dinahumul ladzi irtadha lahum, dan Allah akan memberikan tamkin. Tamkin itu kekokohan, kekuatan, keteguhan bagi agama mereka yang Allah ridhoi. Jadi agama Islam yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala itu agama yang ketika kaum muslimin mereka bertauhid kepada Allah dan beramal saleh, yakni menjalani tuntunan Nabi, mencontoh tuntunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang Allah ridhoi. Walayubaddilannahum min ba'di khawfihim amna, dan Allah pasti akan memberikan ganti bagi mereka setelah ketakutan, setelah rasa khawatir. Allah akan berikan aman dan memberikan keamanan. sehingga seperti yang kita sampaikan tadi, ditegakkannya syariat Allah Subhanahu wa taala itu merupakan sebab dari kemakmuran manusia. Demikian pula Allah Tabaraka Ta'ala juga memberikan jaminan wala yang surunallahu mayansuruh, Allah Subhanahu wa taala pasti akan menolong orang-orang yang membelanya. Allah Subhanahu wa taala itu pasti akan memberikan pertolongan kepada orang-orang yang membelanya, yakni menegakkan syariatnya. Tidak akan pertolongan Allah itu turun ketika kita justru menyelisih dan menjauhi syariat Allah Subhanahu wa taala. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Dan orang-orang yang mereka berjihad, mujahadah, bersungguh-sungguh di dalam menegakkan tauhid dan sunnah, dan juga memperingatkan manusia dari kebalikan keduanya, kesyirikan serta kebid'ahan dan perkara kemaksiatan yang lain, lanahdiyannahum subulana. Allah SWT bilang, mengatakan akan kami beri petunjuk mereka kepada jalan-jalan kami. Tapi sebaliknya, ya, kalau justru mereka tidak menegakkan tauhid alias berbuat kesyirikan, mereka tidak menegakkan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam alias justru berbuat sebaliknya, berbuat kebid'ahan, berbuat kemaksiatan, maka ancaman Allah Subhanahu wa taala Allah akan berikan kepada mereka hukumannya. Allah akan berikan hukumannya kepada mereka. Apakah Nabi Saba'in fi maskanihim ayah jannatani ayamini wa shimal kulu min rizki rabbikum washkurulah baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur fa'aradu fa'arsalna alaihim sayral alim wa badalnahum bijannataihim jannataini dawatai ukulin khumti wa atli wa syi'ni sidrin qalil dhalika jazainahum bima kafaru hal nujazi illal kafur. Allah SWT memberikan permisalan, dan itu sejarah yang sudah terjadi, masih bisa disaksikan bagaimana bekas bendungan Saba, negeri Saba yang ada di Yaman sana. Sungguh pada negeri Saba, di tempat tinggal mereka ada bukti kasih sayang, bukti kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Jannatani ayamini wa shimal, di mana mereka memiliki dua kebun di sebelah kanan dan sebelah kiri mereka. Kulu mirizki rabbikum waskurulah, Allah perintahkan kepada mereka, kulu mirizki rabbikum, silahkan makan dari apa yang Allah berikan rizki kepada kalian. Waskurulah, dan Allah perintahkan untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baldah tayyibah, negeri yang begitu indah, begitu nyaman, warabun ghafur, dan Allah Subhanahu wa taala yang maha mengampuni mereka, masih bertauhid. Tapi ternyata di beberapa generasi kemudian, ya, saking senangnya mereka dengan matahari, ya, karena dengan matahari itu pertanian mereka, itu pikiran mereka, pertanian mereka akan menjadi sukses. Segala hal yang mereka tanam akan menjadi lebat, berbuah, itu karena matahari ini. Itu kata mereka. Akhirnya mereka mengagungkan matahari dengan itu. Maka Allah menyatakan fa'arudu, mereka berpaling, yakni berpaling dari perintah Allah Subhanahu wa taala untuk bersyukur kepadanya, untuk beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. A'radu, mereka berpaling dari itu, berbuat kesyirikan. Bahkan di satu riwayat dikatakan ya, di kerajaan istananya Saba itu sampai dibuat lubang-lubang yang menghadap ke timur. Kenapa lubang-lubang menghadap ke timur itu? Yakni mereka bersujud kepada matahari melalui lubang tersebut. Karena kita tahu yang namanya matahari tidak di satu garis edar saja, terkadang di sebelah sana, terkadang di sebelah sini. Nah, untuk agar tepat mereka sujudnya itu, sampai dibuat lubang-lubang di dinding sebelah timurnya. Farsalna alaihim sayla al-arim, maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan kami ya, utus, jadi kami lepaskan sayla al-arim. Sayla al-arim itu banjir yang sangat tinggi ya, dahsyat. Wa badalna bi jannataihim jannataini dzawati uqlin khamti wa athli wa syai'in sidrin qalil, dan dua kebun ya, kebun anggur, kebun kurma yang mereka miliki setelah diterjang oleh banjir bandang itu tadi masih ada tumbuhan tetapi pahit, masam gitu. Yang paling pentingnya ada buah sidernya saja, ada pohon sidernya, dan itu hanya sedikit. Maka jangan sampai kita kaum muslimin terlena dengan berbagai kenikmatan dan rezeki yang sudah Allah bukakan kepada kita, kemudian berpaling dari kewajiban bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kenyamanan duniawi pada satu masyarakat itu bukan tolok ukur bahwa Allah sedang ridho kepada mereka. Belum tentu. Kalau terlihat di masyarakat tersebut mereka berbuat penyelisihan syariat, berbagai macam kemaksiatan mereka lakukan, kadang terang-terangan, tapi kemudian hidupnya kok makmur, maka terkadang itu istidraj, ditangguhkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita berlindung kepada Allah dari istidraj seperti ini. Allah peringatkan di dalam Al-Qur'an, falamma nasu ma dzukiru bihi fatahna alaihim abwaaba kulli syai. Falamma nasu, maka di saat orang-orang tersebut nasu ma dzukiru bihi, melupakan apa yang mereka diingatkan dengannya, melupakan kewajiban ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, melupakan kewajiban untuk menghindari kesyirikan, melupakan kewajiban untuk menjauhi kebid'ahan dan berbagai macam maksiat, riba, judi dan lain-lain, zina. Falamana suma dzukiru bi, ketika mereka justru melupakan apa yang mereka diingatkan dengannya, fatahna alaihim abwaaba kulli syai. Lihat ini, Allah bilang fatahna alaihim, kami bukakan bagi mereka pintu segala sesuatu. Jadi justru di awalnya mereka malah dibukakan yang namanya dunia ya, dalam kondisi mereka melakukan pelanggaran-pelanggaran syariat. Fatahna alaihim abwaaba kulli syai, sehingga sekali lagi ya, sekedar kemakmuran semata di satu masyarakat itu bukan tolak ukur, bukan sebagai penilaian bahwa Allah Subhanahu wa taala ya, ridho kepada mereka. Dan apa yang terjadi ya, di alam ini juga ada kaitannya. Kalau kita lihat ya, uqubah, berbagai macam hukuman dan azab yang Allah timpakan kepada kaum-kaum terdahulu, itu juga karena dosa yang mereka lakukan. Nabi Nuh alaihissalam, di mana beliau mendakwai umatnya, walaqad arsalna Nuhan ila qaumihi falabitha fihim alfasanatin illa qamsina ama fa'akhadahum at-tufan wa hum zalimun. Sungguh-sungguh kami sudah mengutus Nuh kepada kaumnya, kemudian dia tinggal bersama dengan mereka alfasanah 1000 tahun kurang 50, berarti 950 tahun. Fa'akhadahum at-tufan wa hum zalimun. Tapi karena mereka tetap menentang dakwahnya Nabi Nuh alaihissalam, mereka tertimpa dengan tufan, banjir yang begitu dahsyat, yang kita pernah ceritakan tentang penggambarannya. Itu hujan seperti kalau kita menuangkan air dari teko atau dari apa namanya, ceret sana ya. Itu hujannya seperti itu. Kemudian yang dari bawah bumi memancarkan airnya, hatta tungku yang biasanya keluar api, keluarnya air, memancar ke atas. Maka mereka tertimpa azab seperti ini, wahum zalimun, dalam keadaan mereka zalim, yakni musyrikun, berbuat kesyirikan. Ya. Dan itu wajar ya, mereka tertimpa seperti itu 950 tahun dalam kondisi Nabi Nuh itu. Kalau menggambarkan dakwahnya, Rabbi inni da'autu qawmi laylan wa nahara falam yazidhum du'ai illa firara. Wahai Rabbku, sungguh aku sudah mendakwai kaumku malam dan siang. Bayangkan itu, malam dan siang, sekian ratus tahun. Falam yazidhum du'ai illa firara, tapi ternyata dakwahku tidaklah menambahi mereka kecuali firar, makin lari. Ya. Sampai dikisahkan mereka itu berwasiat kepada anak keturunan mereka untuk memusuhi Nabi Nuh. Ya. Kalau ada seorang bapak yang sedang memanggul anaknya, ya sama ya, memanggul ya namanya, di atas begini, pundak gitu, itu dia ngelempar batu ke Nabi Nuh, anaknya juga seluruh ngelempar batu, kemudian mewasiati anaknya bahwa ini ya, musuhmu ini, generasi bergenerasi 950 tahun malam dan siang. Dalam keadaan Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa ma amana ma'ahu illa qalil, dan tidak ada yang mau beriman bersama dengan Nabi Nuh kecuali hanya sedikit. Kecuali hanya sedikit. Maka akhirnya ya, ketika Nabi Nuh melihat seperti itu ya, generasi bergenerasi, ganti generasi, ganti generasi, terus saja memusuhi beliau. Maka beliau kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menimpakan hukuman tersebut. Rabbil ladzar 'alal ardi minal kafirina dayyara innaka intadarhum yudillu ibadak wa la yalidu illa fajran kafar. Wahai Rabbku, jangan engkau tinggalkan di muka bumi ini seorang kafir pun yang bisa tinggal di atasnya. Kalau engkau biarkan mereka yudhillu ibadak, mereka selalu saja menyesatkan hamba-hambamu, Karena tadi kita ceritakan hikayatnya, sampai bapak saja berwasiat kepada anaknya untuk terus mengusui Nabi Nuh. Demikian terus berganti generasi. Wala yalidu illa fajirun kafar. Dan mereka tidak akan beranak, melahirkan anak keturunan, kecuali fajir dan kafar, pendosa dan berbuat kekufuran. Jadi sekali lagi, bentuk ukubah Allah Subhanahu wa Ta'ala itu juga disebabkan karena dosa dan kemaksiatan. Demikian pula kisah-kisah yang lainnya. Setelah itu ada kaum Ad, ada kaum Samud, ada kaumnya Nabi Lut, yang selain berbuat kesyirikan, mereka juga mendatangi sesama jenis. Waliyahudzubillah, sesuatu yang menjijikkan. Allah timpakan hukuman-hukuman kepada mereka. Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga sudah mengabarkan. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, "Ma naqadu qaumunil ahda illa sallallahu alaihim aduwahum." Tidaklah ada satu kaum yang dia melanggar perjanjian damai kecuali Allah akan kuasakan musuhnya kepada mereka. Wa ma fasha fihi muzina illa fasha fihi mulfakru. Dan tidaklah, ini lihat, tidaklah menyebar di kalangan mereka azina illa fasha fihi mulmaut. Tidaklah menyebar di kalangan mereka zina, banyak terjadi perzinaan, kecuali akan menyebar kematian, banyak orang mati kadang mendadak. Disebutkan pula wa ma mana'u az-zakah illa hubisa anhumul qatr wa ukhidhu bis-sinin. Dan tidaklah mereka menolak untuk membayar zakat, zakat yang wajib mereka bayarkan, kecuali hubisa anhumul qatr minas sama, kecuali akan ditahan itu air hujan dari langit, dan mereka akan tertimpa tahun-tahun kekeringan. Dan yang saya ingat, wala fasha fihimur riba illa fasha fihimul faqru. Tidaklah menyebar di kalangan mereka riba dengan segala macam bentuknya, kecuali akan tersebar luas kefakiran. Jadi yang namanya riba itu justru akan menjadi penyebab kemiskinan. Jangan tergiur dengan namanya yang indah. Namanya kan indah ya, bunga. Bunga, siapa yang enggak senang sama bunga gitu kan? Illa fasyafihimul fatru, kecuali justru akan menyebar kefakiran, kemiskinan di kalangan mereka. Sehingga kita kata-kata tadi, sekali lagi yang namanya kemaksiatan itu adalah sebab segala hal yang tidak menyenangkan di muka bumi ini. Bahkan yang namanya kemaksiatan dan orang yang berbuat maksiat, Rasulullah SAW, itu yang merasakan efek jeleknya tidak hanya dia, ya, tidak hanya si pelaku maksiat. Kita pernah sebutkan sebuah hadis saat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam duduk bersama para sahabatnya, kemudian lewat jenazah, ya, lewat jenazah. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan mustarih wa mustarah. Mustarih itu orang yang beristirahat, rehat gitu, kalau bahasa kita sekarang. Wa mustarah min, mustarah minhu itu orang yang manusia beristirahat dari dia. Mustarah minhu, yakni orang akhirnya merasa longgar, rehat dengan kematian dia. Qalu, maka para sahabat bertanya, ya Rasulullah, mal mustarih wa mal mustarahu min? Wahai Rasulullah, apa itu mustarih, orang yang beristirahat, dan apa itu orang yang orang lain beristirahat darinya? Kata Nabi SAW, fa'amal muslim awil mu'min, kalau orang muslim atau orang mu'min, yastarihu minad dunya, dia akan beristirahat dari kepayahan dunia, dia akan beristirahat dari kesulitan dan beban-beban dunia, karena setelah itu dia akan mendapatkan nikmat kubur, dan lebih besar lagi akan mendapatkan nikmat surga. Sudah enggak ada payahnya lagi kalau sudah di surga. Ini kalau muslim. Wa ammal kafiru awil fajiru, adapun orang yang kafir atau orang yang fajir, pendosa begitu, yastarihu minhul ibadu wal biladu wad dawabu wasajar, maka orang-orang akan beristirahat dengan kematian dia, bahkan negeri juga beristirahat dengan kematian dia, menjadi longgar, negeri daerah gitu. Wasajar, pepohonan, nih lihat ini, pepohonan juga akan beristirahat dari dia. Wad dawab, dawab itu bahkan binatang-binatang melata juga beristirahat dari dia. Jadi yang namanya kemaksiatan itu dampak buruknya tidak hanya dirasakan oleh pelakunya, orang lain akan merasa. Kalau kita mungkin, subhanallah, karena kita juga banyak dosa, kita juga harus banyak bertobat, dan terkadang kita itu bukan orang yang sensitif. Kenapa enggak sensitif? Di saat tertimpa satu kesulitan, di saat tertimpa satu musibah, kita enggak merasa kalau itu akibat dosa yang kita perbuat. Mungkin tadinya sadar bahwa hal itu dosa, tapi lama-kelamaan karena masih sering diulangi, lupa kalau itu dosa. Sebagian ulama itu karena sensitifnya mereka, ya, ini ajnabtu dzamban, kata beliau, sungguh ketika aku pernah berbuat dosa, aku merasakan dampaknya itu pada istriku, keluargaku, dan hewan tungganganku. Aku merasakannya. Ada yang berubah, ada yang aneh. Kalau kita kan orang yang biasanya pengen dianggap bersih, jadi kalau ada sesuatu tuh yang kita salahkan orang lain. Alangkah baiknya kalau setiap hal yang kita dapati itu untuk kita introspeksi diri, muhasabah, banyak-banyak berdoa, banyak-banyak bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah seorang ulama salaf, ulama yang terkenal ini, rahimahullah, satu ketika dia itu dipenjara. Dipenjaranya kenapa? Dipenjara karena dia punya hutang dan terkena iflas, kebangkrutan begitu. Ya. Bangkrut, ya, artinya dia tidak bisa membayar hutang tersebut. Dan akhirnya dihukum di penjara. Kata beliau rahimahullah, saya tahu penyebab saya di penjara. Kata beliau, dulu sekitar 40 tahun, bayangkan, 40 tahun yang lalu, ya, beliau pernah mencela seseorang sambil menjuluki orang tersebut ya muflis, wahai orang yang bangkrut gitu. Dia telah orang itu. Maka kemudian kata beliau, balasannya sekarang ini saya rasakan, saya yang jadi muflis, saya yang akhirnya bangkrut dan terkena hukuman ini. Jadi kafaroh dosa beliau dahulu 40 tahun itu ya, 40 tahun yang lalu itu beliau rasakan ketika itu. Makanya banyak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dari segala dosa. Sulaiman bin Mihran rahimahullah, ya singkatannya beliau atau yang lain, ulama yang lain. Mungkin bukan beliau, mungkin karena ceritanya ulama ini dia melihat seseorang yang sedang sholat. Ketika beliau rahimahullah itu melihat orang yang sedang sholat, beliau mengatakan muroin, ini orang sholatnya riya, nuduh begitu. Melihat orang sholat kemudian beliau tuduh, ini riya ini orang sholatnya. Kata beliau, fama ajidu halawatal ibadah sanatan. Setelah itu saya tidak mendapatkan manisnya, lezatnya ibadah selama setahun. Enggak merasakan seperti yang biasanya dirasakan. Gitu. Saya enggak mendapati manisnya atau lezatnya ibadah selama setahun. Setelah itu, ya. Nah, begitu sensitifnya mereka, ya, dan begitu waspadanya mereka terhadap hal-hal tersebut. Nah. Wah, kata selayaknya kita juga memiliki kepekaan gitu, dan selalu muhasabah diri, ya, memperbaiki diri, karena kita nanti ketika meninggal juga sendiri, nggak ada yang menemani, ya kan? Ketika nanti di alam kubur juga sendiri, ya, nggak ada yang menemani. Ya. Ketika nanti dihisab juga sendiri. Maka hal awal adalah pikirkan ya, untuk perbaikan diri kita dalam masalah keikhlasan, dalam masalah amaliyah ibadah kita. Perbaiki diri. Kalau kita sudah memperbaiki diri, orang mau bilang kita enggak ikhlas, orang mau bilang kita macam-macam lah ya. Maka tidak kita pedulikan. Terkadang kalau ini pengalaman sebagian ikhwan, terkadang orang yang dia serius dalam menjalani agama itu justru akan dianggap aneh, bahkan akan dianggap seperti orang yang kalau bahasa sekarang mungkin kena mental gitu ya, agak down gitu. Ada dulu ikhwan kita ya, di daerah saya dulu, ternyata alhamdulillah beliau itu tahun itu dapat kesempatan giliran untuk ibadah haji. Malam datang menemui saya cerita begitu, karena yang lain nggak tahu. Datang bercerita, alhamdulillah. Kemudian minta pesan, ya, minta masukan. Alhamdulillah waktu itu saya hanya memberikan pesan peringatan bahwa sadarilah bahwa ini adalah nikmat yang besar. Ya, banyak orang menginginkan untuk pergi beribadah haji. Bahkan banyak orang yang harus nunggu antrian. Yang di daerah saya ketika itu sudah 25 tahun ngantrinya. Enggak tahu kalau sekarang ini. Ya. Maka wahai Bapak, manfaatkan sebaik-baiknya kalau sudah sampai sana itu ibadah terus. Jangan disibukkan dengan jalan-jalan, jangan disibukkan dengan hal yang sia-sia. Alhamdulillah pergi haji pulang, kita kemudian berkunjung karena senang, ya, senang ini sudah pulang dari haji, kita mengunjungi beliau ziarah. Ya. Ketika kita tanya tentang bagaimana Pak suasananya, itu enggak kuat cerita. Jadi ketika dia mau mulai cerita, itu sudah menangis dulu. Mau mulai cerita lagi menangis lagi karena masih rasa harunya bisa beribadah haji itu masih terasa. Lah di antara yang beliau ceritakan tentang pesan saya sebelumnya itu, ketika beliau kalau lagi tidak ada manasik itu baca Quran, gitu kan, baca buku agama, nggak ada manasik berzikir, dianggap aneh sama teman-temannya. Ayo sini, kita ngobrol, ayo sini kita ajakkan teman-temannya. Beliau bilang enggak, karena dia sadar ini nikmat besar. Dianggap aneh, bahkan dianggap agak terganggu pikirannya, mungkin dikira sok atau bagaimana. Padahal beliau sehat saja. Jadi terkadang seperti itu. Ya. Seseorang justru dia serius itu ya, ketika menjalani agamanya dan awal ibadahnya. Ya. Terkadang, ya, itu bagi sebagian orang ini orang kayak tadi kena mental gitu, ini lagi terkena mental. Padahal dia sehat-sehat saja. Nah, di antara yang menyelamatkan amal ibadah kita adalah ketika Allah Subhanahu Wa Taala menjaga kita dan mengampuni kita dari riya. Hadis selanjutnya di dalam Sahih At-Targhib. Wan Ubay ibn Ka'b bin qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari sahabat Ubay bin Ka'b, beliau mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Bashir hadhil ummata bis-sana'i wad-dini war-rif'ah wat-tamkini fil ardi. Faman 'amila minhum 'amalal akhirah lid-dunya lam yakun lahu fil akhirati min nasib." Kata Nabi SAW, beri kabar gembira umat ini, bisana'i wad-dini war-rif'ah wat-tamkin fil-ard, dengan kemuliaan derajat yang tinggi, kekokohan agama dan keteguhan atau kekokohan mereka di muka bumi. Kata beliau, barang siapa yang beramal dengan amal akhirat tapi untuk tujuan dunia, maka dia tidak akan mendapatkan bagian di akhirat. Artinya, ya pahalanya sudah dibayar ketika dunia. Dia pengen disanjung, semata-mata dia lakukan amalan itu enggak ada lilahnya sama sekali. Itu dari awal cuma pengen disanjung saja, enggak ada lilahnya sama sekali. Dia dapat sanjungan itu. Tapi itu sebagai pahala dia. Kalau nanti di akhirat sudah tidak dibayar dengan pahala lagi karena sudah dikontan di dunia dengan sanjungan tadi. Ini ya, bahayanya tujuan dunia padahal dalam kondisi amalnya amal akhirat. Ya. Baca Quran dengan bagus. Ini tadinya dia enggak ada niat baca, tapi ketika ada orang atau ada orang banyak ya di sekitarnya, dia pengen untuk mendapatkan pujian, suaranya bagus, wah kata merdu, ya ngalahkan siapa dulu, Muammar ya, ya zaman kaset itu masih kata Muammar ZA ya. Atau Anan Kosim ya. Subhanallah rahimahullah, dia juga muslim, jadi kalau meninggal kita doakan. Hakada, ini bahaya beramal akhirat ya, untuk semata-mata dunia. Kata Allah Subhanahu wa taala, nanti di akhirat tidak akan mendapatkan bagian. Jadi pahalanya sudah sekali lagi dibayar tunai di dunia dengan sanjungan tadi. Di dalam ayat Allah SWT mengatakan, man kana aradal ajilata ajalna lahu fiha ma nasya liman nurid. Kalau ada orang yang dia yuridul ajilah, aradal ajilah, semata-mata menginginkan yang segera, apa yang segera itu? Dunia. Ajalna lahu fiha, maka kami akan segerakan juga. Hadis riwayat Imam Ahmad dan Ibnu Hibban dalam sahihnya Al-Hakim dan Al-Baihaqi. Kata Al-Hakim sahihul isnad. Wa fi riwayatin lil Baihaqi, di dalam satu riwayat milik Al-Imam Al-Baihaqi rahimahullah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Bashir hadhihi al-ummata bit-taysir wat-tana'i war-rif'ati bid-din wat-tamkini fil bilad wan-nasr." Faman amila minhum bi'amalil akhirah lid-dunya falaysa lahu fil akhirati min nasib. Beri kabar gembira umat ini dengan kemudahan, kemuliaan, ketinggian derajat dengan agama, dan kekokohan di berbagai negeri, dan pertolongan dari Allah. Maka barang siapa yang beramal di antara mereka dengan amalan akhirat tapi tujuannya dunia, maka nanti di akhirat dia tidak mendapatkan bagiannya. Artinya bahwa hal-hal yang dijanjikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini hanya akan didapatkan dengan ikhlas. At-taisir, pemudahan dari Allah Subhanahu wa taala, urusan-urusan dimudahkan, ya, yang dulu sulit, ya, mau punya madrasah saja sulit, ya, tapi kalau dia ikhlas, ya, ternyata Allah tiba-tiba mudahkan. Mau punya masjid sulit, ya, tapi kemudian kita yang memperbaiki keikhlasan, Allah mudahkan. Semoga keberhasilan-keberhasilan ini, ya. Awas, kita harus menjaga diri dari riya dan sum'ah. Eman-eman. Apa sih? Sama ya, eman-eman ya. Eman gitu. Ya, ini amal ibadah yang seharusnya pahalanya tinggi, tapi gara-gara riya dan sum'ah, riya pengen dilihat, sum'ah pengen didengar. Ya. Tinggal kecil pahalanya, bahkan enggak dapat pahala sama sekali. Maksud saya adalah semoga kemudahan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita sekarang, punya kaplingan, punya madrasah, dan insya Allah semoga sebentar lagi punya masjid, gitu ya. Itu semoga itu merupakan tanda keikhlasan kita. Tapi jelas itu bukan tolok ukur, ya, yang tunggal, bukan itu tolok ukur semata. Keikhlasan tetap harus dijaga. Kalau bukan karena saya ini, enggak berdiri madrasah. Kalau bukan karena saya ini, enggak punya masjid kita. Kalau bukan karena saya ini, enggak jalan taklim di sini. Kalau bukan karena saya ini, enggak bisa itu ngundang ustaz-ustaz. Kalau bukan karena saya, kalau bukan itu istilahnya sifatnya ananiyah, anak-anak-anak gitu. Saya kok. Jadi sekali lagi, ya, kemuliaan kita di atas dakwah, kemudahan urusan kita di atas dakwah ini hanya akan diraih dengan keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau terkadang sukses, jadi jalan dakwahnya, pendidikannya, tarbiyahnya, sekali lagi itu juga bukan tolok ukur berarti mesti ikhlas, bukan. Tidak bisa mesti. Kenapa? Kalau dia menginginkan dengannya sanjungan dan pujian, ya, riya dan sum'ah, ya dia akan mendapatkan, dia akan dipuji, dia akan disanjung. Tapi hati-hati nanti, di akhirat dia enggak dapat pahala apapun. Wa an Abi Hindin Ad-Dari, dari Abu Hind Ad-Dari, annahu sami'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul, bahwa dia mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man qama maqama riya'in wa sum'atin ra'a Allah bihi yaumil qiyamati wa sam'a. Riwayat Imam Ahmad dengan sanad yang jayyid dan al-Baihaqi. Barang siapa yang dia berdiri maqama riya'in wa sum'atin, di kedudukan riya dan sum'ah, riya itu dari ro'a, ru'yah, mata, pengen dilihat. Sum'ah itu sami'a, apa? Mendengar, pengen didengar. Ra'a Allah bihi yaumil qiyamati wa sam'a. Maka Allah akan perlihatkan dia kepada manusia, dan Allah akan perdengarkan dia kepada manusia. Ya. Coba perhatikan. Kalau ada orang yang riya, ada orang yang dia sum'ah, ketika di dunia kemudian mendapatkan sanjungan dan disebut namanya, kan dia senang ya, bahagia begitu. Tapi kalau hal ini diungkap, dibuka pada saat hari kiamat di depan manusia, kira-kira dia bakal senang apa sedih? Fulan ini dulu riya, fulan ini dulu sum'ah. Allah ungkapkan itu di depan manusia, kira-kira dia akan senang atau sedih? Sedih. Dia akan menyadari, kenapa dulu harus riya, kenapa dulu harus sum'ah. Maka kalau ada bisikan riya, ada bisikan sum'ah, ingat dari sini, itu akan nanti menjadi kesedihan pada hari kiamat. Karena Allah bukakan, Allah sibak tirai tersebut, Allah singkap tirai tersebut. Nasallallahu salama. Wa Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma, dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma qala, beliau mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man sama an-nasa bi'amalihi sama Allahu bihi masami'a khalqih wa saghharahu wa haqqarahu. Barang siapa yang dia sengaja memperdengarkan amalannya kepada manusia, maka Allah akan memperdengarkan tentangnya di pendengaran-pendengaran makhluknya pada hari kiamat. Wa saghharahu wa haqqarahu, dan Allah akan kecilkan kedudukannya, Allah akan hinakan dia. Allah akan kecilkan dia dan Allah akan hinakan dia pada hari kiamat. Rawahu Tabarani fil Kabir bi asanida ahaduhu sahih wal Baihaqi. Ini riwayat Imam At-Tabarani dan Imam Al-Baihaqi. Qala wa an Jundub ibni Abdullah qol, dari sahabat Jundub bin Abdullah qala, beliau mengatakan, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man sama'a sama'a Allahu bihi wa man yura'i yura'i Allahu bihi. Rawahul Bukhari wa Muslim. Barang siapa yang dia sum'ah, ya, ingin didengar, Allah akan perdengarkan namanya kepada manusia. Wa man yura'i yura'i Allahu bihi. Barang siapa yang dia riya, Allah akan tampakkan dia. Yakni sama seperti hadis yang tadi, nanti pada hari kiamat. Disebutkan penjelasannya, sama'a bitasdidil mim. Sama'a dengan mentasdid mimnya, wa maknahu artinya, man azharu amalahu linnasi riya'an. Orang yang dia memperlihatkan amalannya kepada manusia tapi untuk riya. Artinya kalau dia memperlihatkan amal dia kepada manusia bukan untuk riya, itu beda hukumnya. Seperti pernah kita contohkan tentang masalah sedekah, untuk mencontohkan kepada saudara-saudaranya agar juga ikut bersedekah, dia tampakkan sedekahnya kepada mereka. Ini bukan karena riak yang madmum, ya. Bukan riak yang diancam dengan hukuman-hukuman tadi. Kata Syekh Azharullahu niyatah, atau ini Al-Hafiz Al-Mundhiri rahimahullah, Allah akan tampakkan niatnya al-fasidah yang rusak itu tadi, fi amalihi ketika beramal, yaumal qiyamah, nanti pada hari kiamat. Wa fadhahu ala ru'usil ashad, dan Allah akan singkap kesalahannya, Allah akan buka tabir dia nanti di depan manusia. Wa an Auf ibn Malik al-Ajza'i radhiyallahu anhu, dari sahabat Auf bin Malik al-Ajza'i radhiyallahu anhu qala, beliau mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man qama maqama riya'in ra'allahu bih, wa man qama maqama sum'atin sama'allahu bih. Serupa dengan hadis tadi. Kalau orang riya, Allah akan tampakkan nanti pada hari kiamat riya dia. Kalau dia sum'ah, maka Allah akan perdengarkan tentangnya nanti pada hari kiamat. Riwayat Al-Imam At-Tabarani dengan sanad yang hasan. Masih ada lagi dari Mu'ab bin Jabal, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, "Ma min 'abdin yaqumu fid dunya maqama sum'atin wa riya' illa sama'allahu bihi 'ala ru'usil khalaiqi yaumal qiyamah." Tidak ada seorang hamba pun yang dia ketika di dunia berdiri pada kedudukan sum'ah dan riya', kecuali Allah akan perdengarkan dia sebut nama dia di depan manusia pada hari kiamat, tapi disebut dalam kondisi dicela, bukan dipuji. Rawahu Tabarani bi isnadin hasan. Satu lagi hadis masih tentang hal yang sama. An Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala, beliau mengatakan, man ra'a bi syai'in fid dunya min amali وَقَالَ اللَّهُ إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَقَالَ انظُرْ هَلْ يُغْنِي عَنْكَ شَيْئًا. Barang siapa yang dia riya dengan sesuatu ketika di dunia dari amalannya, maka Allah akan serahkan orang tersebut, Allah akan serahkan dia kepada orang tersebut yang dia pengen untuk riya kepadanya pada hari kiamat. Kemudian Allah mengatakan, unzur, sekarang lihatlah, hal yughni anka syai'a, apakah dia bisa memberikan sesuatu kepadamu. Mengingatkan kita bahwa yang namanya amal ibadah itu hanya Allah Subhanahu wa taala yang akan memberikan pahalanya kepada kita. Makanya kalau kita ada bisikan sekali lagi riya atau sum'ah, kita ingat, lah ini orang-orang yang saya ingin untuk dia memuji saya ingin untuk dia menyanjung saya ingin untuk dia nanti membicarakan tentang kebaikan saya kepada manusia, nanti pada hari kiamat bisa enggak saya minta tolong kepadanya untuk membantu saya di hari kiamat atau memberikan pahala kepada saya. Tidak bisa. Ya, namanya hari kiamat, sekali lagi, kalau padanya mulai hisab, ya, jangankan itu, sebelumnya ketika di padang mahsyar sudah, bapak dan anak saja tidak mau saling membantu sudah. Sampai ada disebutkan di satu riwayat, seorang bapak bertanya kepada anaknya, "Yabni, wahai anakku, kaifa kuntu laka, aku dulu ketika di dunia bagaimana menurutmu?" Si anak ini menjawab, kunta khairu abin. Sungguh engkau dulu ketika hidup di dunia adalah bapak yang terbaik. Bayangkan, bapak yang terbaik. Maka dia kemudian meminta tolong kepada anaknya, bisakah engkau memberikan aku bantuan kebaikan? Maka si anak menjawab, la, tidak bisa. Nafsi, nafsi. Diriku, diriku. Jiwaku, jiwaku. Yakni, dia sendiri mengeluhkan tentang dirinya sendiri. Setiap orang ya, itu akan mengeluhkan dan memikirkan tentang dirinya sendiri. Yauma yafirrul mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nu yughni. Yauma yafirrul mar'u min akhi, pada hari yang nanti seseorang dia akan yafir. Yafir itu melarikan diri. Jadi enggak hanya jalan biasa ya. Para yafir itu melarikan diri dari saudaranya. Wa ummihi wa abi, bahkan dari ibunya dan dari bapaknya. Wa sahibatihi wa bani, bahkan dari istrinya dan anak-anaknya. Likulli imri'in minhum, bagi masing-masing manusia ketika itu, yaumaid, yakni ketika seperti itu, sya'nu yughni, ada urusan yang sudah menyibukkan dia. Itu, bagaimana hisab saya, bagaimana hisab saya, wahakadha. Nah, maka untuk apa sekali lagi yang namanya riya dan sum'ah itu tadi. Nah, semoga Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan amal ibadah kita, memberikan keikhlasan, memberikan istiqomah, memberikan pahala yang utuh. Ya. Walhamdulillah kita itu termasuk orang-orang yang Allah berikan kesempatan untuk bisa banyak beramal ibadah yang besar, bukan ibadah yang biasa ya, ibadah yang besar. Ya. Maka tinggal kita melihat bagaimana niatan dan semangat kita di dalam ittiba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nasallallahu at-taufiq wassalamah wal hidayah wa husnal khatimah. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Nah, ada pertanyaan? Nah.